Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas kenikmatan yang besar, yakni dimudahkannya kita untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah di masa-masa yang penuh dengan ujian, baik ujian yang berkaitan dengan bencana, malapetaka, ataupun penyakit yang Allah turunkan secara global ataupun individual, ataupun juga ujian yang berkaitan dengan syubhat dan keraguan-keraguan. Maka Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa duduk talabul ilmi, bersama-sama mengangkat kebodohan dari diri-diri kita, berharap kebaikan dengan majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambahkan kepada kita taufiknya dan juga ilmu agamanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan kita kali ini kita masih meneruskan mempelajari kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin yang merupakan karya beliau, seorang alim kabir, Al-Faqih Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan masih pembahasan mengenai babut tayammum, bab mengenai tayammum. Dalam pertemuan akhir telah disinggung mengenai syarat sahnya tayammum, yaitu adalah dikala adanya uzur menggunakan air dengan sebab adamihi, tidak adanya air. Di mana ketentuan tidak ada air ini adalah dengan dipersyaratkan adanya ba'da talabih, setelah mencari atau berusaha meraih air tersebut, walaupun dengan membeli. Tatkala tidak didapatkan, maka berpindah kepada tayammum. Dan yang kedua, atau dikarenakan di sini diibaratkan dengan ungkapan khauf darari bisti'malihi. Khauf dararin, karena adanya rasa takut munculnya mudarat dengan menggunakan air. Sebagian ulama menyatakan dengan ibarah yang lain, yaitu adamuhu atau wujuduhu ka'adamihi. Adanya air bagaikan tidak adanya. Dua syarat pokok ini perlu kita pegang. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan pembahasan hal-hal yang membatalkan tayammum. Kemudian yang lain menyatakan syarat sahnya tayammum adalah an yakuna bisa'idin tayyib, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Debu yang suci. Dan barakallahu fikum, kita di sini menyempurnakan ta'liq yang kelima dari halaman atau dari poin 43. Qala Imam Sa'di rahimahullah, wa huwa badalun anil ma idza ta'azzara isti'malil ma li'adha'it taharah. Tayamum merupakan pengganti dari air apabila didapatkan uzur menggunakan air untuk dikenakan pada anggota-anggota at-taharah. Maka beliau di sini ditalik oleh muallik nomor 5 pada cetakan yang ada pada kami. Qala rajjaha syekhu rahimahullah annahu la yajibu tayammum wala yushra'u min najasatil badan. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau merajihkan, menguatkan pendapat yang menyatakan sesungguhnya la yajibu tayammum, tidak diwajibkan bertayammum, wala yushra' dan tidak pula disyariatkan, min najasatil badan, disebabkan atau untuk menghilangkan, mengangkat najis yang ada di badan. Dikala toharoh didefinisikan para ulama yani raful hadas wa izalatun najasah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tayamum merupakan salah satu bentuk bersuci, namun disyariatkannya adalah dikala bersuci untuk mengangkat hadas, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, sebagai pengganti wudu ataupun pengganti mandi. Dikala tidak didapatkan air atau tadi tidak atau apa namanya adanya air dianggap seperti tidak ada karena adanya kemudharatan menggunakannya. Sehingga di sini faedah kata beliau, tidak disyariatkan untuk mengangkat atau untuk bersuci dari najisnya badan. Jadi apabila badan kita terkena najis, nah, benda-benda yang dihukumi najis, terus untuk disucikannya tidak dengan cara tayamum, namun dengan cara dicuci dengan cara yang telah ditentukan syariat atau dengan cara dikenakan padanya tanah, kalau memang di situ tanah bisa dipakai untuk bersuci. Ini barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan poin berikutnya pada poin yang ke-44. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fayaqumu turabu maqamal ma. Maka at-turab, debu, ini menduduki kedudukan air, yakni menggantikan posisi air dalam bersuci, baik wudu ataupun mandi. Dengan catatan bi an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdas. Yang pertama, orang tersebut meniatkan untuk mengangkat apa yang ada di atasnya berupa hadas, bukan najis. Nah, jadi untuk mengangkat hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar, dikala dipenuhi syarat yang 3 tadi, yaitu dengan dia meniatkan raf'a, mengangkat apa yang ada di atasnya berupa hadas. Dan ini merupakan syarat daripada sahnya amalan. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tidaklah amalan itu melainkan dengan adanya niat. Sehingga di sini orang yang bertayamum harus dia meniatkan untuk mengangkat hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Ini barakallahu fikum. Summa barakallahu fikum, di sini hadas kecil, hadas besar. Kalau dia meniatkan untuk mengangkat hadas kecil, maka tidak cukup untuk mengangkat hadas besar. Namun kalau dia meniatkan untuk mengangkat hadas besar, sudah mencakup padanya hadas kecil. Nah, barakallahu fikum. Qala summa yaqula bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. ketika mau bertayamum. Apa hukumnya di sini? Adalah jumhur ulama menyatakan mengucapkan bismillah ini hukumnya adalah mustahab, disunahkan. Dalil yang mereka gunakan adalah kias yang sahih, dikiaskan dengan wudu. Dikiaskan dengan wudu, yakni dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang atau tidak afdol wudu, orang yang tidak mengucapkan bismillah atas wudu tersebut. Kemudian dikiaskan oleh jumhur, berarti dengan demikian tayamum juga disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Kemudian salasa yang ketiga, summa yatriba at-turaba biyadaihi marratan wahidatan. Kemudian dia memukulkan kedua tangannya ke turab, ke debu, marratan wahidatan, satu kali tepukan. Poin ketiga ini, maka di sana terdapat beberapa pembahasan. Maka kita lihat ta'liq nomor satu. Qala al-mu'alliq hafidhahullah, sahaha syekhu, syekh telah mensahihkan, anna tayammuma yakunu bikulli ma tasa'ada 'alal ard. Sesungguhnya tayammum ini terjadi atau dilakukan dengan seluruh apa yang dia itu berada di atas bumi. Min turab, apakah turabin lahu bentuknya debu? Naam, turab atau tanah demikian. Ataupun gubar, debu. Aula gubar, naam, min turabin lahu gubar, aula gubar lahu. Tanah yang ada debunya ataupun yang tidak ada debunya, ini bisa dipakai untuk tayammum. Aw romal atau batu-batu kecil, aw hajar atau batu yang di atas romal, naam, aw ghairi dzalik ataupun yang lainnya. Kenapa? Li'anna thahira min halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan yang nampak dari keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tayammama fi kulli mawdi'in adrakathu fihi shalah. Beliau bertayamum, naam, fi kulli mawdi'in, pada setiap tempat yang beliau mendapatkan waktu sholat di tempat tersebut. Ini barakallahu fikum. Dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, yakni ucapan beliau summa yadribat turab, kemudian menepukan kedua tangannya ke tanah, di mana ini merupakan syarat sahnya tayamum, yaitu harus dengan menggunakan sa'id dan thayyibah, sa'id yang suci. Lah di sini sa'id, di sini apa yang dimaksud dengan sa'id? Di sana barakallahu fikum dibahas oleh para ulama, as-sa'id diterangkan secara bahasa adalah at-turab, yaitu debu. Atau di sana sebagian mengatakan as-sa'id huwa wajhul ardi turaban kana au ghairahu. Sa'id itu adalah semua yang ada di atas permukaan bumi, tanah, baik bentuknya tanah, debu atau yang lainnya. Ini namanya sa'id. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Misbahul Munir halaman 279. Sebagian yang lain di dalam kitab An-Nihayah disebutkan as-sa'id at-turab, yang namanya sa'id adalah turab, yaitu tanah, pasir. Nah ini barakallahu fikum, ini namanya sa'id. Sehingga dari sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah tayamum itu bisa dilakukan dengan apa saja yang ada di permukaan bumi atau dikhususkan dengan turab? Terjadi khilaf yang pelik di kalangan para ulama. Pendapat pertama, yaitu yang mengatakan la yajuzu tayamum illa biturab tahirin dzi ghubarin ya'alluq apa yali bi ghubarin ya'luqu bil yad. Tidak boleh bertayamum kecuali dengan turab, dengan tanah atau debu, atau dengan tanah yang ada debunya yang melekat di tanah, yang melekat di tangan, biliat, yaitu melekat di tangan. Misalnya, enggak ada, nah maksudnya di tanah harus. Nah ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Yusuf serta Dawud Al-Zahiri. Mereka berpendapat bahwasannya as-sa'id adalah ad-durab. Sa'id adalah durab. Nah barakallahu fikum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasannya annahu ja'izun bikulli ma sa'ida 'alal ardi min jinsiha min turab au jis au nurah au ramal au ghairu dzalik. Bahwasannya boleh untuk bertayamum dengan segala apa yang ada di atas bumi dari jenis bumi tersebut, apakah turab, tanah, pasir, atau jos, yaitu gypsum, semacam itu, nuroh, kapur, atau romal, bentuknya kerikil, atau yang lainnya. Ini merupakan mazhab Imam Abu Hanifah Al-Malikiyah, dan ini yang dirajihkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini terjadi khilaf di sini. Pendapat pertama, pendapat Al-Imam Syafi'i dan jumhur yang lainnya. Di sini gambarannya, sehingga mungkin pernah mendengar kalau antum naik pesawat itu harus membawa pasir, harus membawa supaya bisa tayamum. Ini karena berpegang dengan mazhab Syafi'i. Nah, berbanyak mazhab Syafi'i, karena mereka mempersyaratkan harus bentuknya turab, tidak sah selain turab. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebab khilafnya karena sisi memahami makna turab ini hakikatnya kembali kepada lughawiyah. Dan lughawiyah di sini ada dua makna. Dalam kitab Misbahil Munir dikatakan wajhul ardi turaban kana au ghairah, baik turab ataupun yang lainnya. Adapun dalam kitab Nihayah disebutkan turab, tidak yang lainnya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, terjadi khilaf yang pelik di kalangan para ulama. Yang rajih mana wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Imam Sa'di rahimahullah di sini merajihkan bahwasanya tayamum boleh dengan apa saja yang ada di atas muka bumi. Naam, yang ada di atas muka bumi. Dan dikuatkan pula pendapat ini oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti dan yang lainnya dari kitab-kitab beliau. Dalil yang beliau gunakan adalah firman Allah Ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kalian sa'idan tayyiba. Dengan lafaz sa'idan tayyiba, nakirah fi siyaqil isbat yufidul itlaq. Bahwasanya sa'idan tayyiban ini nakirah dalam konteks penayani penetapan, bukan penafian, maka memberikan faedah mutlak. Mutlak itu mirip dengan umum. Hanya saja kalau umum itu mencakup seluruh jenisnya, kalau mutlak individual sudah cukup. Jadi di sini bentuknya umum juga. Berarti sa'id, sa'id apa saja? Apakah nuroh, bahasa kita nuroh itu labur ya, atau buyah, cat tembok, demikian. Kalau ada turabnya boleh sudah. Nah, pendapat pertama yang mereka mengatakan ini pendapat Al-Syafi'i dan yang lain yang mensyaratkan turab. Kalau seandainya dengan tembok tidak sah karena harus turab. Ini konsekuensinya, enam, karena harus dengan turab. Bagaimana kalau bercampur? Kalau bercampur yang mendominasi bukan turab, maka juga tidak sah. Adapun pendapat kedua, pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam As-Sa'di dan juga Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah ini boleh dengan apa saja. Yang penting syaratnya thayyiban, suci. 6. Dan beliau berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan tentang khususiyah, nanti akan disebutkan dalam hadis yang dibawakan muallif dalam kitab ini, yaitu dalam lafaz wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura, dan dijadikan bagi kami al ard, yakni lafaz umum al ard sebagai masjid dan tahura, alat untuk bersuci. Sehingga dari sini sisi pendalilannya, anna kulla mawdhi'in jazat as-salatu fihi minal ardi jazat tayammum bihi, maka seluruh tempat di muka bumi ini yang dibolehkan sholat di dalamnya, maka boleh pula untuk bertayamum dengannya. Seandainya seorang sholat di atas romal, batu-batu kecil, pasir, taruhlah tanah pasir, sah, sah. Di atas tanah lapang, sah, sah. Nah, di atas misalnya barakallahu fikum lauhah, misalnya demikian, yang di situ ada turab gubarnya, misalnya ada debunya, sah, sah. Maka di situ juga sah untuk dijadikan sebagai tayamum. Nah, ini barakallahu fikum, ini pendapat yang diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga sisi yang lainnya yang menguatkan. Walianahu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk marra bi romalin katsirah, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala perang Tabuk, 6, beliau melewati romal, batu-batu kerikil yang sangat banyak. Walam yakun yahmil ma'ahu turab, ini safar, beliau kalau perang safar, wilayah Tabuk jauh dari kota Madinah, ini beliau tidak membawa turab, tidak membawa pasir atau tanah. Walam yungkol anahu kana yusolli biduni tayammum, dan tidak dinukilkan bahwasanya beliau sholat tidak selai apa biduni tayammum, tanpa tayammum. Artinya karena safar memungkinkan beliau untuk tayammum. Tanah Mekah atau tanah Arab secara umum ini sulit air ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Maka wallahu a'lamu bissawab, ini yang menguatkan pendapat yang dipilih oleh di sini Fadilatul Syekh Al-Imam As-Sa'di dan juga Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bisa dilihat penjelasan lebih lanjut dalam kitab Syarhul Mumti jilid yang pertama halaman disesuaikan dan cetakan. Nah, di sini cetakan halaman 392. Nambar kalafikum tentang tayammum. Ini permasalahan pertama dalam ucapan beliau summa yadribut turab. Berarti dengan demikian terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah harus tanah atau boleh yang lainnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di sini menguatkan pendapat boleh dengan selainnya, selain tanah. Nah, sehingga kalau kita safar tidak harus membawa pasir. Nah, ini barakallahu fikum. Dalilnya apa? Yakni keumuman ayat dan juga keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya tayammum. Naam, tentang adanya tayammum karena disebutkan yakni penyebutan yang umum. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya masih dalam poin ini. Summa yatribut turaba biyadaihi marratan wahidatan. Kemudian di sini beliau menyatakan kemudian menepukan tangannya ke turab, ke tanah ataupun tadi so'id tadi satu kali saja. Tentang satu kali nanti muncul permasalahan itu satu kali atau dua kali nanti pada poin berikutnya. Kita lewati dulu. Wayam sahubihi majami'u wajhahu wajami'u kaffaihi. Kemudian mengusapkan dengan kedua tangannya tadi, yakni jami'a wajhihi, seluruh wajahnya, wajami'a kaffaihi, dan seluruh telapak tangannya. Ini barakallahu fikum. Kemudian beliau menyerangkan, ini juga di sini ada beberapa permasalahan, mungkin kita tunda permasalahannya pada pertemuan yang akan datang. Kita masih dalam poin ketiga, yakni maratan wahidatan. Kemudian beliau melanjutkan poin ke-45, fa in daraba marrataini fala ba's. Kalau seandainya dia menepukkan tangannya dua kali, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Terjadi permasalahan halit tayammum yujiu fihi darbatan wahidatan lil wajhi wal kafaini aw labudda min darbataini. Dibahas para ulama. Apakah tayammum itu dibolehkan padanya satu kali tepukan untuk wajah dan kedua tangannya, atau harus dua kali tepuk untuk wajah, tepuk untuk tangan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka pendapat pertama, zahaba ba'duhum wa minhum syafi'i ila annahu labudda min darbatain. Di sana sebagian ulama berpendapat, diantaranya al-imam syafi'i, yaitu harus dua kali tepukan, wahidatan al-wahidatun lil wajhi wal ukhra lil yadaini ilal mirfaqaini, yaitu satu kali tepuk untuk wajah dan yang lainnya untuk kedua tangan sampai dengan sikunya. 6. Muhtajjina bi ahaditha, mereka berhujah dengan beberapa hadis. Minha marwahu Daruqutni an Ibni Umar, diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. At-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dengan lafaz tayammum itu dua kali tepukan, satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan yang lainnya untuk kedua tangan sampai dengan siku. Ini pendapat al-Imam Syafi'i dengan beberapa hadis. Namun pendapat ini lemah, karena hadis-hadis yang digunakan ini lemah atau derajatnya di bawah hadis-hadis yang menerangkan satu kali tepukan. 6. Wa dhahaba al-jumhur wa minhum al-imam Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa ahlul hadis. Berpendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, di antaranya al-imam Ahmad al-Auza'i, Ishaq dan juga ahlul hadis yang lainnya, berpendapat ila anna tayammuma darbatun wahidah. Berpendapat tayammum itu satu kali tepukan. Wa annahu la yumsahu illa al-wajh wal kaffan. Dan demikian pula tidaklah diusap kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi tidak sampai dengan siku, namun cukup sampai dengan telapak tangan, punggungnya. Mustadilina bi haditsa sahihah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahihah. Di antaranya hadis Ammar dalam kisahnya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma di kala safar mengalami ihtilam, mimpi basah dan tidak mendapatkan air. Maka tatkala pulang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan innama kana yakfika an takula biyadaika hakadha. Rasulullah mengatakan innama yakfika, sesungguhnya yakfi, cukup bagimu, an takula biyadaika hakadha, untuk engkau takul, yang sudah belajar bahasa Arab, qala yaqulu artinya apa? Bicara. Namun di sini Rasulullah mengatakan innama yakfika an takula biyadaika, dengan kedua tanganmu. Mana Abu Faqih yang senang buka kamus kadang? Enggak ada Abu Faqih. Kalau dilihat di kamus, qala yaqulu berkata. Loh, ini kok berkata dengan tangan? Ya, ini maksudnya dari sini. Apa maksudnya? Antakula biyadaika hakadha. Rasul mengatakan, engkau mengatakan dengan kedua tanganmu seperti ini. Ini nanti faedah penting. Kata para ulama di sini, menunjukkan bahwasannya perbuatan seseorang yang namanya qaul itu ada dua. qaul bil lisan atau qaul bil hal, ucapan lisan dan ucapan dengan perbuatan. Nah, sehingga di sini kita pun harus bisa pandai-pandai membawa diri. Lebih-lebih kita yang hidup di zaman-zaman yang kebodohan telah merembah kemana-mana. Kadangkala orang itu menuduh dengan perbuatan seorang menjadi sebuah kelaziman dakwah. Nah, ini harus pandai-pandai kita membawa diri. Nah, jangan sampai perbuatan kita menjadi sebab orang itu menuduh dakwah yang tidak-tidak. Nah, ini barakallahu fikum. Ini lebih dibahas lebih lanjut dalam pembahasan akhlak insyaallah. Nah. Qala summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi memukulkan tangannya ke tanah satu kali pukulan, satu kali tepukan. Naam. Summa masya shimala alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajhah. Kemudian beliau mengusapkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mengusapkan apa namanya dhahira kaffai, punggung telapak tangannya dan wajahnya. Nah, ini dengan lafaz wawu yaitu yufidul jama', digabungkan. Satu kali tepukan untuk mengusap wajah dan juga kedua telapak tangannya. Sehingga di sini ini merupakan pendapat jumhur ulama yang lebih kuat bahwasanya tayamum itu satu kali tepukan, tidak dua kali, dan yang diusap hanyalah wajah dan punggung telapak tangannya, tidak sampai dengan sikunya. Ini tayamum yang didasari dengan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya pula dengan hadis-hadis yang lainnya. Naam. Barakallahu fikum. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa kana Ammar yufti bihi ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah barakallahu fikum Ammar Ibnu Yasir kemudian berfatwa dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi tadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya tentang tayamum, ya tayamum satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan, yakni punggungnya. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana dengan dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan yang lainnya? Yakni barakallahu fikum, beliau menyatakan di sini, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, aktsarul asaril marfu'ah an Ammar darbatan wahidah. Mayoritas asar riwayat-riwayat yang sampai kepada Nabi dari Ammar ibn Yasir ini satu kali tepukan. Wa ma ruwiya min darbataini fakulluha muttaribah. Apa yang diriwayatkan dua kali tepukan maka semuanya goncang riwayatnya. Nah, barakallahu fikum. Ini yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnu Abdul Bar. Wa qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Imam Ibnu Daqiq al-Aid, salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Namun beliau muhaqqiq, bukan muqallid, bukan fanatisme, namun beliau muhaqqiq. Mazhab beliau Syafi'i, beliau mengatakan waradda fi hadits tayammum darbatan. Memang telah datang riwayat dalam hadis-hadis tayammum dua kali tepukan. Darbatunil wajhi wa darbatunil yadaini. Naam. Satu kali tepukan untuk wajah, satu kali untuk kedua tangan. Terus bagaimana kata beliau? Illa annahu la yuqawimu hadzal hadis fi shihhah. Hanya saja riwayat-riwayat dua kali tepukan tadi tidak bisa mengimbangi kekuatannya dengan hadis-hadis yang sahih. Dari sisi kesahihannya, wa la yu'aridu mislahu bi mislih. Maka tidak boleh kita benturkan dengan hadis yang sahih. Naam. Karena tidak seimbang, artinya beliau merojihkan walaupun mazhab beliau Syafi'i, namun merojihkan bahwasannya tayamum itu satu kali tepukan, bukan dua kali. Ini wallahu a'lamu bissawab. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah terkait dengan tayamum. Di sana poin yang keempat, yumsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Di sana ada beberapa pembahasan, yakni tentang haddul wajah. Apakah di sini jami itu seluruhnya wajahnya sebagaimana wudu? Naam, yakni dari mambati sya'ri ra'as ila daqan tulan atau sampai dengan khat dengan khat ini secara ardhon demikian atau bagaimana, dan seluruhnya sampai sini harus kena. Nah di sini para kalafikum diterangkan sebuah kaidah oleh para ulama yang maknanya perbedaan al-ghusl dengan al-mas. Naam. Yakni masah dengan ghusl, mencuci dan mengusap. Kalau mencuci itu dipersyaratkan ta'mimu al-a'dha, yakni mengenai anggota tersebut seluruhnya. Kalau tangan berarti seluruh anggota tangan itu harus kena air. Namun kalau masah ini adalah a'dhamuha aw jullah, yaitu mayoritasnya atau sebagian besarnya. Sehingga ketika mengusap rambut dalam wudu itu tidak diharuskan semua diusap sampai di sela-sela, namun cukup diusap karena beda dengan mencuci. Demikian pula ketika mengusap khuf, cukup diusap sekali walaupun tidak kena seluruhnya. Demikian pula wajah, walaupun mungkin bagian apa namanya ini bahasa Indonesianya apa ini? Apa ini siapa? Barakallahu fikum. Abu Intan, bagian sini apa bahasa Indonesianya? Ustaz Sofyan bisa bantu? Ya, ini gini lah, tidak harus. Nah, kalau wudu mungkin demikian. Nah, bahkan Ibnu Umar tasyaddud kalau berwudu sampai namun ini ijtihad beliau. Nah, ijtihad beliau. Nah, barakallahu fikum. Ini ya cukup demikian. Tangan juga tidak harus. Oh, berarti tidak, nah, tidak ada tahlil dan seterusnya. Nah, cukup sudah. Misalnya demi ini tayamum tadi. Lah ini kemudian pembahasan kedua, yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Mana yang didahulukan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang masyhur adalah wajah didahulukan sebelum kedua kaf. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, sebagian menyatakan kaf dulu baru apa namanya wajahnya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ammar, yakni yamsahu bihima wajhahu wa kaffaihi. Ini wajah dan kedua kafnya. Dalam riwayat kaffaihi wa wajhahu. Namun wallahu a'lam bishawab, namun lebih kuat adalah dengan mengusap wajahnya sebelum kedua telapak tangannya. Ini wallahu a'lam bishawab, tinggal di sana tentang dalil-dalil mengenai tayamum, yaitu barakallahu fikum di antaranya yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang masyhur dalam ayat surat Al-Maidah yang disebut ayat wudu, ayat tayamum dan ayat mandi. Dalam lafaz tayamumnya di sini tentang tayamum, yakni dalam lafaz di sini falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sampai lafaz ini disebut ayat tayamum. Falam tajidu ma'an, yaitu maka engkau tidak mendapatkan air, syarat yang pertama. Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba. Yakni tadi pendapat yang rajih adalah apa yang seluruh di permukaan bumi ini, yang thayyiban yang suci. Famsahu biwujuhikum, caranya usaplah wajah-wajah kalian, wa'aydikum minhu, dan kedua tangan-tangan kalian dengan menggunakan debu tadi. Ini barakallahu fikum, ini disebut ayat tayamum. Dan kemudian yang kedua hadis Jabir, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Ini merupakan kekhususan nabi dan umat beliau. Di antaranya kepada lafaz yang tayamumnya, ya ini mana di antaranya? Ya ini barakallahu fikum. Beliau menyatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulun adrakat hussalah falyusalli. Yaitu dalam lafaz dan dijadikan bagiku al ardu umum. Naam. Bumi ini masjidan wa tahura, sebagai masjid dan tahur adalah alat bersuci dan mensucikan. Fa ayyuma rajulin maka laki-laki manapun atau seorang manapun adrokathu sholah, yang dia mendapatkan terkena waktu sholah, falyusalli, maka sholatlah di tempat tadi. Ketika itu boleh untuk sholat, maka sah untuk tayamum sebagaimana itu tadi terangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga dari sini bahwasanya tayamum dibolehkan dengan apa saja yang ada di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini artinya yang suci tadi, apakah tanah, debu, romal, batu ataupun yang lainnya. Bagaimana seandainya barakallahu fikum di sana apa namanya semacam tembok, nah demikian tembok ya, kalau jelas ada bubarnya itu boleh. Nah, walaupun bukan turab. Ini wallahu a'lamu bishawab, ini yang mudah kita baca. Dengan demikian kita telah selesai dari kaifiyah tentang tayamum. 6. Tinggal di sana tidak dibawakan oleh beliau tentang pembatal-pembatal tayamum, insyaallah kita sisipkan dalam pertemuan yang akan datang. Sebelum masuk pada poin yang ke-46 tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang terkena hadas. 6. Wallahu a'lam bishawab. Ada benarnya datang dari Allah semata kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar meminta ampunan kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan jazallahu khairan dallat alayya aibi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mau menunjukkan kekeliruan kami, dan semoga Allah memudahkan bagi kami untuk memperbaiki diri. Jazahumullahu khairan wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.